Ratusan hari ku mengenalmu, ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu, ratusan alasan kamu cahaya. Semampuku kau akrab dengan senyum dan tawa. Semampuku tak lagi perlu kau takut cinta. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Tak mudah lagi sendu mengganggu, kau tahu cara buatku tertawa. Tak mudah kusut dalam kemelut, kau tahu cara mengurai semua. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Bila aku pegang kendali penuh pada cahaya, aku pastikan jalanmu terang. Duhai cahaya, terima aku. Aku ingin kau lihat yang kau punya. Aku ingin kau kembali bisa percaya pada diri dan mampumu.